kami malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Kudekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir dari. Serahkan jiwa raga, angin tetap berhembus tak henti, walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Tetap berhembus tak henti, walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Oh, angin malam kepadanya.